Ada satu bagian pada perempuan yang sangatlah peka bila disentuh oleh lelaki. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Karena bagian itu hanya untuk lelaki yang cukup umur. Karena bagian itu sungguh sangat bisa buat perempuan dimabuk kebayang di mabuk asmara. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Setelah dia terlepas di hati, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hati yang terbang melayang. Sentuh hatinya dengan sangat hati-hati bila ingin rebut hatinya. Karena bagian itu sungguh sangat bisa buat perempuan dimabuk kebayang dimabuk asmara. Sentuhlah dia.